boleh dek baris depan. No worry, atau keluarga halilintar. You can call us whatever. We're zigzag family, 11 anak plus orang tua. Mengundang atensi segala mata. Rusuh berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kenal, seringnya kami bertawuran, orang rebutan uang, kami rebutan rendang, Coba cek kalender yang ada di dinding rumah. Percaya, coba cek kalender di tanggamu. Travel in dikit, kita langsung nge-spot. Spot bagus, sampai spot upload duluan. Begitulah zigzag family. Zigzaga, zigit usaga. Zip-zip usaza. Welcome to our family. Zigzaga, zigit usaga. Zip-zip usaza. Hope you Memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan berarti perangin yang sama. Yang satu presiden wannabe, yang satu lagi buat akia. Tiga senti. Oh my god, terima kasih atas saya ibu kami. Berani ngasuh kami, mau menuntut kami. Sebelas entah bang pelati, apa jadinya? We love you. Coba cek kalender yang ada di dunia mamu. Ini yang kita semua. Enggak percaya, coba cek kalender di tanggamu. Agar bisa terus satu visi. Oh, oh.